Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari tafsir surah Al-Waqi'ah, dari tafsir Al-Quran Al-Azim, atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah ayat 76, dan sesungguhnya sumpah tersebut kalaulah kalian mengetahuinya itu benar-benar sangat besar perkaranya. Ai wa inna hadzal qasam alladhi aqsamtu bihi laqasamun adzibun. Sesungguhnya sumpah ini yang aku bersumpah dengannya itu perkara yang sangat besar. Law ta'lamuna 'azamatahu la'azamtum al-muqsam bihi 'alayh. Kalaulah kalian mengetahui keagungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian pun akan berhati-hati dengan perkara yang Allah sumpah dengannya. Innahu laquranun karim. Sesungguhnya itu adalah Al-Quran yang mulia. Ay inna hadal Quran alladhi nazala ala Muhammadin lakitabun azimun. Sesungguhnya Al-Quran ini yang diturunkan atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar kitab yang agung. Fi kitabim maqnun. Di dalam tulisan yang diagungkan. Ay mu'azzam. Fi kitabin mu'azzamin mahfuzin muqirin. Yaitu di dalam kitab yang diagungkan, yang terjaga, yang begitu mulia. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir At-Tabari, haddatsani Isma'il ibn Musa qala akhbarana Syuraik an Hakim wa Ibnu Jubair an Sa'id ibn Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma la yamassuhu illa al-mutahharun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan la yamassuhu illa al-mutahharun, tidaklah yang memegangnya kecuali yang disucikan, ay qala al-kitab alladhi fis sama, yaitu tidaklah bisa memegang kitab yang ada di langit, ya, kecuali makhluk yang disucikan. Qala al-Aufi 'ala Ibn Abbas, dari al-Aufi dari Ibn Abbas menafsirkan ya'nil malaikata, yaitu maksudnya yang disucikan adalah para malaikat. Wa kadza qala Anas, demikian dikatakan oleh Anas, Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Dhahak, Abu Sya'sa, Jabir bin Zaid dan Abu Nuhaik dan As-Sudi dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan yang lain daripada ulama ahli tafsir menafsirkan al-mutahharun ay al-malaikah, tidaklah yang bisa memegang Al-Qur'an yang ada di langit kecuali al-mutahharun, para malaikat. Karena Al-Qur'an ya yang teragung itu ada di langit, kemudian diturunkan sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada bertahap selama 23 tahun. Qala Ibnu Jarir haddatsana Ibnu Abdil A'la qala haddatsana Ibnu Tsaur qala haddatsana Ma'mar an Qatadah la yamassuhu illa al-mutahharun, qala, beliau mengatakan itu Qatadah, la yamassuhu 'indallahi illa al-mutahharun, tidak ada yang bisa memegang Al-Qur'an tersebut yang di sisi Allah kecuali makhluk yang disucikan. Wa amma fid dunya fa innahu yamassuhu al-majusi an-najis wal-munafiq ar-rijis. Adapun kalau di dunia, ya mushaf tersebut bisa dipegang oleh siapa saja. Ini bukan terkait dengan hukum ya, tetapi bisa dipegang siapa saja, majusi yang najis, munafik yang kotor sekalipun bisa megang mushaf. Siapapun dia. Ini tidak terkait hukumnya dulu. Tapi kemampuan untuk memegangnya, siapa saja bisa memegangnya. Kafir, muslim, suci, junub, semuanya bisa memegangnya. Sekali lagi bukan masalah hukumnya dulu. Nanti bicaranya terakhir insya Allah tentang hukum itu. Wahya fikirat Ibn Mas'ud. Dalam kira'ahnya Ibn Mas'ud, ma yamassuhu illal mutahharun. Ya, makai ma. Tidaklah yang bisa memegangnya kecuali makhluk yang disucikan. Qala Abu Aliya, berkata Abu Aliya, la yamassuhu illa al-mutahharun laisa antum ashabudz dzunub. Bukanlah yang dimaksud mutahharun itu kalian, karena kalian kita manusia ashabudz dzunub, banyak dosa. Adapun mutahharun ay al-malaikah, para malaikat yang bisa memegang Al-Qur'an yang ada di langit hanyalah orang-orang yang disucikan, yaitu para malaikat. Adapun kita manusia ashabudz dzunub wal ma'asi, orang yang banyak dosa dan kemaksiatan, itu kita manusia. Qala Ibnu Zaid mengatakan za'amat kuffaru Quraisy anna hadzal Qur'an tanazzalat bihi syayatin. Orang-orang kafir Quraisy beranggapan bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan oleh para syaitan. Fa akhbara Allah Ta'ala annahu la yamassuhu illa al-mutahharun. Maka Allah khabarkan bahwasanya tidak ada yang bisa memegang mushaf di langit kecuali makhluk yang disucikan. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 210, wa ma tanazzalat bihi syayatin. Dan Al-Qur'an ini tidaklah mungkin diturunkan oleh para syaitan. Wa ma yanbaghi lahum, mereka tidak pantas untuk menurunkan Al-Qur'an. Wa ma yastati'un, dan mereka tidak akan mampu untuk menurunkan Al-Qur'an dari langit. Innahum 'anis sam'i la ma'zulun, dan sesungguhnya mereka syaitan itu dijauhkan dari proses turunnya wahyu ketika diucapkan oleh Allah, didengar malaikat kemudian disampaikan kepada nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa hadzal qaul qaulun jayyid, ini perkataan yang sangat bagus, pendapat ini sangat bagus. Wa huwa la yakhruju anil aqwali allati qablah, dan tidak keluar dari pendapat yang sebelumnya. Ya, yaitu bahwasanya yang dimaksud la yamassuhu hunya kembali kepada Al-Qur'an induk yang ada di langit, yang ada di Baitul Maqmur. Dan mutahharun yang dimaksud adalah malaikat. Tidak ada yang bisa memegang mushaf tersebut kecuali malaikat-malaikat yang disucikan. Malaikat-malaikat yang terpilih. Sehingga ayat ini membantah orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengatakan bahwasannya Al-Quran diturunkan oleh jin dan syaitan. Maka turunlah firman Allah Ta'ala surah Asy-Syu'ara ayat 210 sampai 212. Surah Asy-Syu'ara, suratnya para penyair, karena di situ disebutkan tentang syair, bukan pemusik ya. Nanti kalau surat pemusik, surat dukhon, surat perokok. Nanti surat Al-Baqarah, banteng wadon. Kan bisa saja kita terjemahkan bebas kalau kayak gitu. Jangan sembarangan menerjemahkan Al-Quran. Ya. Ya, jangan sembarangan. Baru kemarin ngomong surat syuara, surat pemusik, akhirnya muncul Quranic Song. Quranic Song itu di YouTube ada jadi Al-Quran dimasukkan apa itu namanya? Ke program apa namanya AI, kemudian jadi lagu, ditambah joget-joget ala-ala apa DJ ya, dan itu sungguh kekufuran, sebuah syubhat dan kebid'ahan, ujungnya kekufuran. Hati-hati, makanya dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Raudhatut Thalibin, ini fikih Syafi'i ya, man qara' al-Qur'an ma'ad-duffi wal-qadhifi yukfar. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an diiringi dengan duf. Duf itu rebana. Qur'an ini ya, Qur'an. Qur'an diiringi rebana. Atau diiringi dengan kendangan atau biola atau petikan, yukfar. Maka dia dikafirkan. Dianggap murtad dari Islam. Kan ngeri. Ini yang ngomong bukan Abdul Aziz, bukan ya. Yang berbicara adalah ulama-ulama besar. Ini... Kalau mazhab Hanafi sepakat, kalau mazhab Syafi'i ada beda pendapat. Apakah dia murtad, apakah dia fasik, munafik. Itu ulama Syafi'i berbeda pendapat, tapi Hanafi sepakat. Intinya itu adalah dosa yang sangat besar. Ya, hati-hati ya. Ingat surat Syu'ara, ya jadi ingat itu. Allahu Akbar. Tapi cerdas, ya siapa yang lebih cerdas dari iblis? Siapa yang lebih cerdas dari iblis? Ada yang bisa lebih cerdas dari iblis? Iblis itu cerdas. Kecerdasannya itu melebihi manusia. Manusia biasa. Cerdasnya luar biasa. Ya. Tapi sombong. Akhirnya seperti yang antum ketahui sekarang. Menjadi makhluk yang terlaknat. Fir'aun cerdas. Haman cerdas enggak? Bisa membangun bangunan setinggi yang sampai sekarang belum ada yang bisa bangun. Seperti bangunannya Haman. Fir'aun cerdas. Siapa yang bisa cerdas? Fir'aun. Korun cerdas. Korun itu cerdas. Manusia cerdas. Saking cerdasnya dia bangga. Ini harta aku dapatkan dari kecerdasanku. Saking cerdasnya dia. Ya. Makanya kebanyakan orang-orang yang mereka menyimpang justru orang-orang yang cerdas. Tapi tidak mensyukuri kecerdasannya, tidak menisbahkan kecerdasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anugerah Allah. Ya. Ikhwan fi din, jazakumullah, kita lanjutkan. Wa qala al-farra la yajidu ta'mahu wa naf'ahu illa man amana bih. Adapun penafsiran yang lain, la yamassuhu ilal mutahharun, yaitu kata Al-Farra, tidak ada yang bisa merasakan nikmatnya Al-Quran. Lezatnya makna Al-Quran. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Illa man amana bih. Kecuali orang-orang yang telah beriman dengan sebenar-benarnya. Ya. Afala yatadabbaruna Al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Apakah? Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Apakah hati mereka itu sudah ada penutup? Ya. Wa qala akharun, ada yang lain mengatakan para ulama, la yamassuhu ilal mutahharun ay minal janabah wal hadath. Tidak ada yang boleh. Jadi kalau tadi tidak ada yang bisa memegang Al-Quran kecuali yang disucikan malaikat. Iblis enggak bisa. Yang dimaksudkan Al-Quran adalah Al-Quran yang di langit. Penafsiran yang ketiga ini adalah tidak ada yang bisa atau tidak ada yang boleh memegang mushaf Al-Quran yang di dunia. Illal mutahharun, kecuali yang tersucikan. Minal janabati wal hadas, dari janabah wal hadas. Kalau mereka mengatakan walafdul ayah khabarun ma'naha talab. Ya, ayat ini lafadznya khabar tetapi maknanya tuntutan. Ya. Qalu wal murad bil Qur'an huna al mushaf. Mereka berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan Qur'an di sini adalah mushaf Al-Qur'an, kama rawah Muslim, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim an Ibnu Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayusafira bil Qur'an ila ardil aduwi makhafatan ayyanalahu al aduwu. Sebagaimana Rasulullah melarang seorang yang safar dengan membawa Al-Quran, mushaf Al-Quran ke negeri musuh. Khawatir mushaf itu akan dihinakan, dirusak oleh musuh Islam. Ya. Wahtaju fi dhalik bima rawahul imamu Malik fi muwatta'ih an Abdillah ibni Abi Bakrin ibni Muhammad ibni Amr ibni Hazm. Dan juga mereka berhujjah dengan riwayat Imam Malik dalam Muwatta. Ya, Muwatta Imam Malik. Dari Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Annahu fil kitab alladhi katabahu Rasulullah li Amr bin Hazm. Bahwasanya di dalam kitab yang Rasulullah pernah tulis kepada Amr bin Hazm. Ketika beliau diutus di Yaman. Bersama dengan Mu'ad bin Jabal. Dan yang lainnya, Musa al-Ash'ari, Ali bin Abi Thalib pernah diutus di Yaman. Salah satunya adalah Amr bin Hazm radhiyallahu an, ditulis risalah oleh Rasulullah kepada Amr bin Hazm. Salah satu isinya adalah Allah yamasal Quran ila tahir, jangan memegang Al-Quran kecuali tahir, orang yang suci. Ya. Inilah ulama yang berpendapat bahwasanya ketika memegang mushaf harus keadaan suci. Suci dari hadas, suci dari najis. Ini madhab mayoritas ulama. Ya, madhab mayoritas ulama, bahkan kesepakatan empat madhab. Ya, kesepakatan madhab. Bukan ijma' seluruh ulama, tapi ijma' empat madhab. Ya. Adapun ulama yang lain berpendapat, itu tidak wajib, tapi sunnah. Ya, tidak wajib, tapi sunnah. Seperti madhab Zahiriyah. Wa rawa Abu Dawud fil marasil min hadis Zuhri. Seperti juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam marasilnya dari Az-Zuhri, qara'tu fi sahifatin 'inda Abi Bakrin inna Muhammad ibn Amr ibn Hazm anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamassul Qur'ana illa tahir. Aku pernah membaca lembaran di sisi Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm bahwasanya Rasulullah berpesan dalam surat tersebut, la yamassul Qur'ana ila tahir. Jangan memegang mushaf kecuali orang yang suci. Wa hadhihi wijadatun jayyidatun qad qara'aha Az-Zuhri wa ghairuh. Dan ini adalah yang didapati secara jelas dan dibaca oleh Zuhri dan yang lainnya dari ulama kalangan tabi'in. Wa mithlu hadha yanbaghi al-akhdhu bih. Dan yang semisal ini sepantasnya kita ambil. Berpendapat dengannya, waqad asnahu Daruqutni, dan telah disanadkan oleh Daruqutni dari Amr bin Hazm dan Abdullah bin Umar ibni Uthman ibni Abil As, walaupun dalam sanadnya perlu diteliti kembali. Wallahu a'lam. Intinya para ulama mayoritas berpendapat berdalilkan dengan ayat ini dan juga tadi hadis ya larangan membawa mushaf ke negeri musuh, kemudian tentang suratnya Amr ibni Hazm. Ya, la yamassul Qur'ana ila tahir, jangan memegang mushaf kecuali tahir, digunakan mayoritas ulama, yaitu tidak boleh seorang memegang mushaf kecuali dalam keadaan suci. Suci dari hadas, suci dari najis. Sehingga yang apa namanya wanita haid pun tidak boleh. Ini adalah mayoritas ulama dan empat madhab. Ya. Kemudian sebagian madhab berpendapat itu tidak wajib. Ya. Itu tidak wajib, itu sunnah, bukan wajib. Mayoritas mengatakan wajib. Apa dampaknya di sini? Apa dalilnya yang pertama? Dalilnya ayat tadi yang digunakan dalil la yamasuhu illal mutahharun menggunakan tafsiran yang pertama, tafsiran mayoritas. Bahwasanya yang dimaksud Quran di situ adalah Quran yang di langit. Al-mutahharun yang dimaksudkan adalah malaikat al-muqarrabun. Ya. Adapun larangan di dalam Rasulullah membawa mushaf ke negeri musuh, ya. Itu adalah ilatnya khawatir akan dihinakan, khawatir akan dirusak. Bukan khawatir akan dipegang. Itu jawaban yang kedua. Yang ketiga, lafad tahir ini lafad mutlak. Lafad mutlak, ya. La yu'mal hatta yuqayyad. Ya, dalam usul fikih begitu. Lafad yang mutlak belum bisa kita gunakan secara pasti sampai diterangkan secara perinci. Ya, sehingga ketika menjadikan sebuah pendalilan tidak bisa menjadikan sebuah syarat karena lafadznya mutlak. Ya. Beda kalau lafadznya diperinci. Ya. Maka bisa digunakan sebagai syarat. Ya, ini perdebatan di kalangan para ulama. Ya. Apa dampaknya? Dampaknya nanti terkait masalah hukum wanita yang haid. Ya, atau kita yang junub, misalkan laki-laki juga, memegang mushaf. Boleh atau tidak? Ya, mayoritas ulama melarangnya. Ya, mayoritas ulama melarangnya. Sebagian ulama ya tidak melarangnya, tapi afdolnya jangan. Itu nanti terjadinya di situ. Dampak implikasinya, perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait masalah itu. Tetapi khusus tentang penghafal Quran dan pengajar Quran, terlepas dari hukum ini, mereka mendapatkan rukhsah. Misalkan perempuan, seorang hafizah penghafal Quran, karena dia penghafal Quran, dia harus murojaah Al-Quran. Maka itu sebagai rukhsah bagi mereka. Khusus mereka tidak mengapa. Tapi awam, maka tidak. Ya, tidak memegangnya. Ya, boleh mendengar, tapi tidak memegangnya. Boleh membaca dengan lisan, ya, tetapi tidak membaca dari mushaf. Wallahu ta'ala alam, ini pendapat sekian banyak ulama ya tentang masalah ini. Kita lanjutkan wa qauluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala tanzilun mir rabbil alamin. Al-Qur'an ini hadzal Qur'an munazzalun min Allahi rabbil alamin. Yaitu Al-Qur'an ini diturunkan dari Allah Rabb semesta alam. Wa laisa huwa kama yaqulun innahu sihrun au kahanatun au syi'run. Bukan seperti apa yang dituduhkan oleh orang-orang musyrikin. Mereka menuduh ini sebagai sihir, ini sebagai dukun, ya ini sebagai syair. Beda. Ya. Sungguh ketika mereka menuduh Nabi Muhammad itu mensihir, mereka yakin tuduhan mereka itu dusta. Sungguh ketika mereka menuduh Nabi Muhammad itu dukun, mereka yakin bahwasanya mereka dusta. Ketika mereka mengatakan Al-Quran adalah syair, mereka yakin bahwasanya Al-Quran bukan syair. Tetapi hanya sekedar untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Karena mereka, orang Arab, itu orang yang sangat fasih. Ya, ingat Al-Quran itu turun di tengah orang Arab yang sedang fasih-fasihnya berbahasa. Ibaratnya nangis saja pakai syair. Nangis pakai syair, marah pakai syair. Ya, lagi sedih pakai syair, cerita pakai syair. Sampai cintanya sama syair, ada istilah mu'allaqat. Jadi syair-syair yang dalam sejarah itu pernah menggoncangkan dunia Arab. Sampai dipasang di kiswahnya Arab. Jadi ada penyair namanya Imra'il Qais. Imra'il Qais, syairnya sangat diidolakan oleh orang Arab. Saking senangnya dengan syair, sampai syairnya ditulis di kain kiswah Ka'bah. Tulis. Makanya sangat terkenal ya. Imra'il Qais. Syair Imra'il Qais. Dia dipelajari dalam sastra Arab, dalam syair. Dan mereka tahu kaidah syair itu bagaimana. Kalau sekarang itu ada ilmu namanya Arud Qawafi, Arud Syair. Ya. Mereka paham itu. Dan Al-Quran ya, bentuknya bukan bentuk syair. Enggak punya arud, enggak punya qafiyah. Arud itu timbangan. Timbangan kata ya, wazan kata, wazan kalimat. Kalau dalam bahasa Arab dalam arud itu misalkan fa'ulan mafa'ilan. Ya, alala tanalul ilm. fa illa bi sittatin. Nah, untuk menuliskan syair itu dia punya namanya ilmu arud. Jadi kasrohnya, fathahnya, dhammahnya itu sesuai dengan kaidah arudnya. Nanti punya sesuai dengan kondisinya. Kondisinya lagi apa? Kondisinya lagi perang, nanti syairnya bagaimana? Kondisinya lagi sedih, syairnya bagaimana? Mereka tahu. Ya, disiplin ilmu itu mereka tahu. Arud wal qafi. Dan Al-Quran bukan qafiyah. Kalau qafiyah itu akhiran. Misalkan akhirannya nun semua. Akhirannya alif semua. Namanya qafiyah. Nah, kalau Al-Quran kan tidak. Akhirannya bukan nun semua, bukan alif semua, tapi indah. Sehingga Abu Jahal dan Abu Lahab ketika mendengarkan Al-Quran, walaupun mereka mengingkari maknanya, tapi merasakan kelezatan daripada ya keindahan tatanan bahasanya. Sampai malam-malam itu mereka ngindik-ngindik ya, sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Sampai ketemu Abu Jahal dengan Abu Lahab. Ngapain kamu di sini? Pergi. Akhirnya setelah 3 kali mereka ketemu, baru mereka mengakui sungguh, ya inna hadzal qauladzat, sungguh perkataan ini sangat lezat didengar. Jadi mereka berada di puncak sastra yang biasa mereka berlezat-lezat dengan sastra. Sastra itu terbagi 2, ada syair, ada nasr. Frasa itu nanti khitobah, risalah, khitab, dan seterusnya. Tentang khutbah, bagaimana cara murosalah, bersurat, bagaimana cara menyampaikan berita, bagaimana masrahah, dan seterusnya. Itu sastra. Dan mereka sangat menikmati itu. Nah, ketika mendengarkan Al-Quran, ada kalimat yang sangat indah, tapi bukan syair, bukan frasa. Mereka bingung, kalimat apa ini? Tapi indah sekali. Mereka orang Arab kaget. Ada kalimat yang sangat indah, tapi bukan syair. Ada kalimat yang sangat indah, tapi bukan khitabah. Bukan risalah. Mereka bingung dengan itu. Nah, oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, itu adalah i'jazul Quran. Membuktikan Al-Quran ini tidak bisa didatangkan oleh makhluk siapapun. Ya, tidak bisa. Karena indah. Indahnya melebihi syair. Padahal dalam tatanan bahasa, dalam sastra, tidak ada yang lebih indah daripada syair. Tidak ada yang lebih indah dibandingkan nasr. Tapi ada yang bukan syair, bukan nasr, lebih indah daripada itu. Dan orang Arab merasakannya. Yang tahu ya, yang tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ya, longo aja. Begitu. Nah ini, makanya ikhwan fillah jazakumullah, Al-Quran itu bukan sihir, bukan perdukunan, bukan syair. Bal huwal haqqul ladzi la mariyata fihi. Bahkan Al-Quran itu hak, tidak ada keraguan di dalamnya, walaisa wara'ahu haqqun nafi'. Dan tidak ada ya kebenaran lagi setelah Al-Quran. Ketika datang kebenaran dari Al-Quran, itulah yang benar. Wa ma wara'a dzalik, dan tidak ada lain selain itu. Tidak ada lagi selain itu. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa bihadzal haditsi antum mudhinun. Apakah dengan ucapan ini kalian itu mendustakan? Kata Al-Aufi dari Ibn Abbas, ay mukadzibuna ghair musaddiqin. Apakah dengan ucapan Al-Qur'an yang begitu indah, begitu dalam maknanya, begitu benar penunjukannya, kalian itu mendustakan dan tidak percaya? Qala Dhahhak wa Abu Harzah was-Sudi. Demikian ditafsirkan Ad-Dhahhak, Abu Harzah dan As-Sudi. Qala Mujahid, mudhinun ay turiduna an tumali'uhum bihi wa tarkanu ilaihi. Mudhinun yaitu kalian menginginkan untuk supaya bisa merubah makna daripada Al-Quran tersebut, ya, dan kemudian diberikan kepada mereka, yaitu ini kalimatnya indah, tapi maknanya jangan demikian, gitu, itu maksudnya. Jadi mereka menerima keindahan Al-Quran, tapi maknanya jangan begitulah, istilahnya apa ya? Terima tapi menolak, angel ya. Istilahnya. Ini benar tapi ya jangan beginilah ibaratnya. Itu ungkapannya. Ya, itu mudhinun. Mudhinun itu ya ini benar tapi jangan begitu. Paham ya, sikap seperti itu namanya apa? Mengakui kebenaran tapi tidak terima kebenarannya begitu. Nah, itu makna mudhinun. Ya. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian jadikan rizki yang Allah berikan kepada kalian, kalian dustakan. Kalian tidak mensyukuri kenikmatan tersebut. Nanti kita lanjutkan insyaAllah setelah adhan. Tafadhal. Barakallahu fikum untuk dikumandangkan adhan. Nah, kita lanjutkan. Qaluhu ta'ala afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Apakah dengan ucapan ini kalian dustakan, yaitu mendustakan dan tidak percaya dengan Al-Quran? Ay wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian jadikan balasan terhadap rizki yang kalian terima dengan kalian mendustakan Al-Quran? Qala ba'dhum, sebagian mengatakan makna taj'aluna rizqakum bima'na syukrikum annakum tukadzibun, yaitu sepatutnya kalian bersyukur malah kalian mendustakan. Aitu kadzibuna badla syukri, yaitu kalian justru mendustakan di mana seharusnya kalian itu mensyukuri. Wa qad ruwiya an Ali bin Abbas annahu maqara ha, di mana diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas keduanya membaca wa taj'aluna syukrakum annakum tukadzibun. Ya. Jadi dalam qiraahnya Ali dan Ibnu Abbas bukan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, tapi lafaz qiraah bacaan beliau itu wa taj'aluna syukrakum annakum tukadzibun. Dan kalian menjadikan perkara yang harusnya kalian bersyukur justru kalian mendustakan. Kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya. Wa qala Ibnu Jarir, dan dikatakan oleh Ibnu Jarir, وقد ذكر عن الهيثم ابن عدي أن من لغتي أزيد شنؤه أزيد شنؤه atau شنوه, ada yang mengatakan demikian. Disebutkan oleh الهيثم ابن عدي dalam bahasa أزيد شنؤه atau شنوه, ما رزق فلان بمعنى ما شكر فلان. Jadi ma ruziqa fulan itu makna ma syakara fulan. Jadi ketika dikatakan fulan tidak berizki, maksudnya fulan tidak bersyukur atas rizkinya. Ini lughahnya azid syanuwah. Azid syanuwah ini sekumpulan dari kabilah Arab yang dinisbahkan kepada al-azid. Adapun syanuwah, syanuwah atau syanuwah itu laqab yang diitlakan kepada Al-Harith atau Abdullah bin Ka'ab ibn Abdullah bin Malik ibn Nasr ibn Al-Azad, ya, yaitu dari kabilah Azad ini akan di bawahnya itu kabilah Dawuz, Ghamid, Zahran, Samalah, Lahab. Jadi kalau antum di Hijaz di Mekah misalkan, itu banyak di sana Zahrani. Zahrani, Ad-Dawsi, Abu Hurairah itu Dawsi, ada Zahrani, ada Ghamidi, ya, mungkin lu kenal Ghamidi gitu, Syekh Al-Ghamidi gitu ya. Itu kabilah mereka akan bersambung ke Bani Azad. Nah, bahasa mereka punya dialek sendiri, namanya Lughah Azid Syanu'ah atau Azid Syanu'ah. Dan mereka banyak ada di Saudi sekarang ini dan menjadi kabilah-kabilah besar di sana. Ya. Nisbah mereka kepada Nasr ibn Azad. Dan ini salah satu dialek yang fasahah, yang fasih, yang masih terjaga sampai sekarang. Biasanya mereka menghuni di pinggir-pinggir dari negara Saudi. Ya. Nah, ini adalah Azid Syanu'ah. Di mana tempat tinggal mereka dulu itu sekitar Gunung Tuhamah. Ya, dan juga di sekitar Jabal As-Sarrah. Ya, itu tinggal mereka. Jadi kalau kembali kepada nasab mereka, nasabnya mereka itu ada yang berpendapat ke Banu Malik ibn Nasr ibn al-Asad, ada yang mengatakan Al-Harith ibn Ka'ab ibn Abdul Malik ibn Nasr. Ya, intinya adalah keturunan dari Nasr ibn Azad. Ya, Nasr ibn Azad. Dan para ulama nasab, nasabah, namanya ulama nasab itu nasabah, ya, para berbeda pendapat apakah ini termasuk daripada Ghaftan, ya, apakah bukan, ya, apakah mereka termasuk dari Arab Qahtan, Qahtaniyah atau Arab Adnaniyah. Ya, itu para ulama berbeda pendapat. Ya. Kalau Qahtan itu kembali kepada Hud. Ya, orang-orang Yaman itu Qahtan atau Qahtan. Apakah kembalinya ke situ? Apakah ke Adnan? Ya. Kalau Adnan berarti yang ada di Hijaz aslinya. Yaitu kabilah-kabilah yang ada. Nah. Kemudian mereka ini kabilah di bawahnya itu banyak, ya. Ada Ghamid, ada Zahrani. Jadi kalau Ghamidi, Zahrani, Sumalati, ya, itu termasuk kabilah-kabilah mereka. Ya, termasuk kabilah-kabilah mereka. Jadi turunan daripada kabilah mereka ini sangat banyak. Ya. Turunan kabilahnya mereka sangat banyak. Termasuk yang kabilah Azid ini, Azid Shanuwah, ya, dari Dausi adalah sahabat Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah Ad-Dausi. Berarti ini kembalinya ke Azid Shanuwah, ya. Kembalinya apakah ke Qahtan atau ke Adnan, itu beda pendapat. Kalau sekali lagi, kalau Qahtan itu berarti Yaman, kalau Adnan itu berarti Hijaz, orang-orang Hijaz asli. Ya. Dan banyak sekali para ulama dari kabilahnya mereka. Dari kabilah-kabilahnya mereka itu banyak. Ya. Biasanya di belakang namanya itu ada Ad-Dausi, Al-Ghamidi. Itu berarti dari kabilah keturunan Azid Shanu'ah. Dan mereka punya dialek sendiri. Salah satu dialeknya adalah tadi yang sudah kita sampaikan. Kemudian, ikhwan fi din azakumullah, khalal Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddathana Husain ibn Muhammad, qala haddathana Israel an Abdil A'la, an Abi Abdurrahman, an Ali radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taj'aluna rizqakum yaqul syukrakum annakum tukadzibun. Dalam riwayat ini Rasulullah menafsirkan wa taj'aluna rizqakum, kalian jadikan rizki kepada kalian, ai kalian jadikan syukrakum yang tempat harusnya kalian bersyukur, annakum tukadzibun, dengan kalian mendustakannya. Ya, sehingga di sini Rasulullah menggunakan dialek Azid Shanu'ah. Ya, dialeknya Abi Hurairah. Dialeknya Hamidiyah, Jauziyah, dan seterusnya. Dan Rasulullah itu, walaupun beliau bukan seorang yang belajar bahasa dari mana-mana, tetapi beliau, ya, termasuk ini mukjizat beliau, beliau itu bisa berbahasa dengan dialek 7 bahasa Arab. Al-Quran itu diturunkan dengan sab'atu ahruf, dengan 7 huruf, maksudnya 7 dialek bahasa. Ya, 7 dialek bahasa. Ya. Maka dengan itulah terkadang Rasulullah SAW mengucapkan dengan dialek ini, dialek itu, dan dialek itu masing-masing dari kabilah-kabilah besar. Seperti tadi kabilahnya Abu Hurairah, yaitu Dausi. Dausi ke atasnya adalah Azid Shanu'ah atau Nasr ibn Azid. Ya. Adapun di atasnya ini beda pendapat apakah min Qahdaniyah atau min Adnaniyah. Sebenarnya ikhwan fi din azakumullah, ilmu nasab itu ilmu sesuatu yang bisa dipelajari, ya. Sesuatu yang bisa dipelajari. Karena walaupun misalkan kayak kita orang ajam itu enggak tahu nasab. Ya, kita kebiasaan kita itu sudah nama buyut aja udah pada lupa. Ingin bukti tanya, Sup, Yusuf. Yusuf bin. Eh? Kuliasi bin. Eh? Eh? Harto bin. Ahmad bin. Tuh, kan? Mentok di buyut. Mentok. Itu biasanya ajam begitu, mentok di buyut, mentok. Ya. Itu demikian. Coba yang ya, Abdullah. Abdullah bin Amin bin. Bin. Aduh. Lupa. Aduh. Bin. Kobilahnya apa? Kobilahnya apa? Berarti Abdullah bin? Min bin? Muhammad bin? Waduh. Seharusnya hafal sampai tadi apa? Abduhnya itu hafal. Berarti antum hafalnya semua Abdullah bin Amin bin Muhammad Abduh begitu. Sananya harus dihafal. Ya. Ta'allamu ansabakum tasilu bihi arhamakum kata Rasulullah. Pelajarilah nasab kalian supaya kalian bisa bersilaturahim. Ya. Maka antum yang punya nama kabilah, nama apa namanya kalau di Indonesia itu? Nama apa? Marga, ya nama marga, dijaga itu marganya. Dengan itu antum akan tahu keluarga antum. Di Indonesia misalkan orang apa namanya? Orang Medan. Misalkan dia Harahap misalkan. Ketemu di mana? Ketemu namanya siapa? Namanya Izan bin Umar Harahap, ketemu dengan Harahap lagi. Nanti akan ketemu Harahap. Oh, berarti saudara ini sama-sama Harahap. Itu yang di Indonesia. Ya. Jadi dijaga, yang seperti itu dijaga. Kalau antum punya marga, dijaga. Karena dengan itu, antum bisa menyambung silaturahim. Bisa menyambung silaturahim. Itu keutamaan. Ya. Dan bagi yang tidak, ya mulai dijaga. Ya, mulai dijaga. Kalau tadi, ya sampai buyut, ya sampai kakek buyutnya, ya itu dijaga. Nanti antum ajarkan ke anak antum sampai kakek buyut antum. Sehingga nanti akan tahu ini saudara, ini bukan, ini saudara, ini mahram. Ya, dipelajari. Tetapi usul kita itu akan diketahui sebenarnya. Asal rumpun kita nanti akan diketahui. Kitab dalam Islam yang mempelajari tentang nasab itu banyak sekali. Kitab yang paling besar tentang mempelajari nasab itu Al-Ansab. Ya, karya daripada Sam'ani. Al-Imam Sam'ani. Ahlul hadis dan ahli nasab. Ya, penting nasab itu. Ya. Demikian ya, ikhwan fillah rahimakumullah, ya, yang terakhir ini adalah tadi wa taj'aluna rizqakum annahum tukadzibun, tadi faedahnya tentang bahasa, ya, bahwasanya di dalam bangsa Arab terdapat lughah Ezid Syanu'ah atau Syanu'ah yang dinisbahkan kepada Nasr ibn Ezid. Di mana ini kabilah induk dari Daus, Al-Ghamidi, dan seterusnya. Jadi antum kenal Syekh Ghamidi atau Abu Hurairah Ad-Dausi, itu berarti dari sini. Kabilahnya. Kan ketahuan nanti. Oh, ini kabilahnya ke sini. Kabilahnya akan ke sini. Induk kabilahnya akan ke sini. Nyambung. Sehingga kalau ada orang ngaku-ngaku, ya, itu akan ketahuan, ini palsu. Karena kabilahnya jelas. Ya, kabilahnya jelas. Ya. Kemudian faedah yang kedua, ikhwanu fi dinasakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berhujjah dengan rizki yang sudah Allah berikan kepada kita untuk kita mensyukurinya, dan wujud syukur yang paling besar atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita adalah dengan mengimani Al-Qur'an. Dengan mempelajari Al-Qur'an. Kalau kita sudah dapat rizki, sudah kaya, sudah sehat, kemudian enggak mempelajari Al-Qur'an, maka itu dianggap sebagai mendustakan Al-Qur'an. Maka jangan sampai seperti itu. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul Qur'an, menjadikan kita ahlul jannah yang naik derajat dengan Qur'an, dengan bacaan Qur'an yang kita baca, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka. Allahumma nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.